Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Mahalu athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Bahwasanya Ibn Abbas mengatakan anna hadhihi asma'u qaumin salihin min qaumin Nuh. Ma halul athar inda ridwan. Athar dha'if, ma sababu dha'fi? قبله هذا للتوكيد فقط في نكرة المعنى أولا ننظر في السند سبب ضعيفا dari sisi سند عطاء من هناك عطاءان Atha bin Abi Rabah dan Atha Al-Khurasani. Naam Atha Al-Khurasani karena fihi Atha Al-Khurasani. Ala sahih. Naam dikhilafkan tentang riwayat ini karena disebutkan an Ibn Jurayj an Atha an Ibn Abbas. Atha ini siapa? Naam. Ada dua kemungkinan. Dan yang rajih beliau adalah Atha Al-Khurasani. Naam. Dengan sebab itu athar dhaif kenapa? Karena Atha Al-Khurasani tidak mendengar dari Ibn Abbas. Juga Naam Ibn Jurayj tidak mendengar dari Al-Khurasani. Jadi ada dua inqita'. Setelah kita ketahui bahwasanya Atha di sini Atha Al-Khurasani. Juga yang menguatkan kelemahan ini karena dari sisi matan ada apa? Ada nakarah, ada kemungkaran. Sebab zahir dari athar menunjukkan bahwasanya peribadatan kepada gambar-gambar orang saleh itu nah setelah kaum Nuh. Padahal ayat jelas zahirnya menunjukkan peribadatan itu pada zaman Nabi Nuh. Paham? Baik, kita lanjutkan. Qala min asbabi syirki ibadatul kawakibi wattikhadul asnami bihasabi ma yudhannu annahu munasibun lil kawakibi min taba'iha. Baik. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita membaca beberapa penjelasan dari Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala bahwasanya sebab kesyirikan yang muncul pada kaum Nabi Nuh adalah ba'al ghulu fis salihin. Naam. Baik. Kemudian sekarang beliau mengatakan sebab yang lain. Dan di antara sebab-sebab kesyirikan adalah peribadatan kepada bintang-bintang. Dan ittikhadul asnam bihasabi ma yudhannu annahu munasibun lil kawakib. Naam. Yaitu dengan dan membuat berhala-berhala yang disangka itu sesuai dengan bintang-bintang. Min tamba'iha, nam dari tabiatnya. Ada Taurus, ada Sagittarius, ada Pisces. Nama-nama bintang menurut mereka. Dan mereka buat apa? Mereka buat apa? Patung-patungnya. Nah, Cancer, dibuat apa seperti piting dan seterusnya. Dan seterusnya dibuat apa bintang-bintang berhala sesuai dengan bintang-bintang menurut mereka tabiatnya apa atau bentuk bintang itu di langit seperti apa susunannya, kemudian mereka angan-angankan dibuat patungnya dan mereka sembah. Dan ini banyak terjadi pada apa orang-orang Yunani, kesyirikan orang-orang Yunani. Wa syirku qaum Ibrahim alaihi salam kana fi ma yuqalu min hadzal bab. Dan kesyirikan kaum Ibrahim alaihi salam dulu sebagaimana dikatakan masuk dalam bab ini, yaitu peribadatan terhadap bintang-bintang. Wa kadzalika asyirku bil malaikati wal jinni wa ittikhadil asnami lahum. Demikian pula kesyirikan yang lain, yaitu kesyirikan dengan menyembah para malaikat, jin, dan apa membuat berhala-berhala untuk mereka. Kenapa ikhwan? Karena al-malaikah makhluk yang gaib. Bagaimana mereka menyembah, bagaimana mereka beribadah, ya mereka munculkan apa berhala untuk bisa mereka lihat. Juga peribadatan kepada jin, naam. Bagaimana mau menyembah jin? Mereka munculkan berhala untuk disembah. Naam. Dibuat berhalanya atau diwujudkan dalam bentuk pepohonan dan seterusnya yang mereka datangi. Qala wa haula'i kanu muqirrina bis-sani' wa annahu laisa lil-'alami sani'an. Dan mereka-mereka itu para pelaku-pelaku kesyirikan dulu mereka tetap meyakini adanya sani', adanya apa yang dimaksud di sini? Kata as-sani' yang dimaksud apa? Endang Zakaria. Al-Khaliq, adanya pencipta. Adanya pembuat. Jagat raya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan mereka itu meyakini bahwasanya tidak ada bagi alam ini dua pencipta. Lalu tujuannya apa? Membuat berhala-berhala, menyembah bintang-bintang dan para malaikat serta jin. Walakin ittakhadhu hadhihi wasa'ita wa syufa'a. Tetapi mereka menjadikan hal-hal ini sebagai wasa'it, sebagai perantara dan syufa'a, pemberi syafaat. Kama akhbara anhum ta'ala biqaulihi walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana mereka, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan tentang mereka dengan firman-Nya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka. Naam, yang mereka sembah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada selain Allah itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan orang-orang musyrikin. Dan ini juga disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Qawaidul Arba'ah, pada kaidah keberapa? Dalam Qawaidul Arba'ah. Indak Talhah. Tujuan peribadatan terhadap berhala untuk memberi syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah yang kedua. Nah, beliau menyusun urutannya sama seperti di sini. Pertama, menetapkan bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, kaidahnya, nah, bahwasanya orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan tujuannya apa? Untuk bisa berhala-berhala itu atau apa saja mereka sembah menjadi perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah dan menjadi pemberi syafaat. Nah, dan ini harus dipahami dengan baik. agar kita tidak terkecoh, ikhwan, dengan orang-orang yang mengaku muslim tapi akhir dari keyakinan mereka hanyalah mengakui bahwasannya tidak ada pencipta selain Allah. Berarti cukup belum pengakuan seperti ini, mengakui tidak ada pencipta selain Allah, endak Abu Muhammad. Seorang mengaku muslim, nah, kemudian ditanyakan keyakinanmu apa, la ilaha illallah maknanya apa, pengakuannya tidak ada pencipta selain Allah, cukup belum? Hah? Belum cukup. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin dulu juga mengakui itu, tapi Nabi SAW tetap memerangi mereka. Nah, menunjukkan bahwasanya keyakinan seperti itu belum cukup. Tapi wajib meyakini itu dan juga meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak mampu memberikan kemadharatan kepada mereka dan tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan kami ini, ya, sembahan-sembahan itu adalah syufa'una indallah, pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka Nabi diperintahkan, katakanlah, apakah kalian akan memberitahu Allah dengan apa-apa yang Allah tidak mengetahui adanya di langit-langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang kalian sekutukan. Maksudnya apa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui itu? Maksud dari ayat Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam, apakah kalian mau memberitahu Allah dengan apa-apa yang tidak Allah ketahui? Maksudnya apa? Indah kabar Zain. Apakah di sini berarti Allah tidak tahu hal itu? Nah, dalam artian segala sesuatu yang tidak masuk dalam cakupan ilmu Allah berarti itu bukan sesuatu yang apa? Yang ada. Jadi berarti tidak ada. Nah, kebenaran pada apa-apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang namanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian mengada-adakan sekutu baginya. Nah, apakah kalian mau memberitahu Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya sekutu-sekutu baginya? Tentunya ini adalah sesuatu yang batil. Fakadhalika kana halul umamis salifati al-musyrikin alladzina kadzabur rusul. Dan demikianlah dulu keadaan para umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang musyrik, yang mendustakan para rasul. Kama haqallahu ta'ala anhum fi kisati Salih alaihi salam anit tis'atir rahti alladzina taqasamu billah ay tahalafu billah lanubayyitannahu wa ahlahu fahaulail mufsidun al musyrikun tahalafu billahi ala qatli nabiyihim wa ahlih wa hadha bayyinun annahum kanu mu'minina billahi iman al musyrikin. Ya, jadi demikian keadaan orang-orang musyrikin, ikhwan. Ada keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana pula Allah telah menghikayatkan tentang mereka dalam kisah Nabi Allah Saleh, tentang tiga rombongan, tiga kelompok yang mereka sembilan kelompok tis'ah yang mereka apa? Bersumpah melakukan apa? Sumpah setia, ikhwan. Tahalafu billah, yaitu sumpah atas suatu kesepakatan yang telah mereka buat. Untuk apa? Lanubayyitannahu wa ahlah. Sungguh kita ini akan apa? Akan membunuh mereka di malam hari. Ya, membunuh Saleh dan siapa? Dan keluarganya di malam hari. Jadi dengan licik, tidak berani untuk apa terang-terangan di siang hari, tapi berusaha mengepung kemudian membunuh di malam hari. Kaum Nabi Saleh yang musyrik. Fahaulai al-mufsidun al-musyrikun. Mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, orang-orang musyrik. Tahalafu billah ala qadri nabiyihim wa ahlihi. Mereka bersumpah dalam perundingan dan kesepakatan mereka dengan nama Allah untuk membunuh nabi mereka dan keluarganya. Nah, hal ini sangat jelas menunjukkan mereka dulu beriman kepada Allah, tapi keimanan orang-orang musyrikin. Nah, mereka beriman, kaum Nabi Saleh beriman, tapi keimanannya orang-orang musyrikin, yaitu keimanan apa? Dari sisi rububiyah saja. Paham? Nah, fa'ulima anna tawhid al-matluba huwa tawhidul uluhiyah. Fa'ulima anna tawhid al-matluba huwa tawhidul ilahiyah. Maka diketahui dengan ini bahwasanya tauhid yang dituntut adalah tauhidul ilahiyah. Alladhi yatadammanu tauhidar rububiyah, yang terkandung di dalamnya tauhidur rububiyah. Ini juga diingat-ingat bahwasanya dalam tauhidul ilahiyah terkandung apa? Tauhidur rububiyah. Tapi apakah seorang ketika mentauhidkan tauhid rububiyah mesti dia sudah mengakui tauhid ilahiyah? Alif, belum tentu. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin. Walaupun seandainya dia betul-betul mengakui tauhid rububiyah, ketauhidan ini mengharuskan mereka, yaitu menuntut mereka, ikhwan, untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Kalau mereka konsekuen. Qala ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus di atas tauhid ini. Agama yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Karena manusia, ikhwan, mereka dilahirkan di atas fitrah tersebut, yaitu di atas Islam. Tidak ada la tabdila li khalqillah. Nah, tidak ada penggantian pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Naam. Mereka itu kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang di atas agama yang lurus tadi. Atau kembalilah kalian kepada Allah. Yang diinginkan di sini bermakna perintah. Wattaquh, dan bertakwalah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi tercerai-berai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka sendiri-sendiri, sebagaimana keadaan partai-partai yang ada di sini, setiap negeri, ikhwan. Mereka apa? Berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan ini merupakan ciri khas orang-orang musyrikin yang ditiru kemudian oleh kaum muslimin wal'iyadzu billah. Wa idza massan nasu durru, ya wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum. Dan apabila kemadaratan menimpa manusia, da'u rabbahum, mereka memohon, berdoa kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah. Munibina ilaih, dalam keadaan betul-betul kembali kepada Allah, minta, memelas agar diberi jalan keluar. Tapi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rahmatnya, maka tiba-tiba sebagian dari mereka musyrik, melakukan kesyirikan, menyekutukan Rabb mereka. Ini keadaan manusia. Ketika kesulitan mengikhlaskan doanya, meminta pada Allah, tapi ketika sudah diberi jalan keluar, mendapatkan nikmat, mereka berbuat syirik. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alaihim sultanan wa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Jadi pada ayat-ayat ini, ikhwan, naam, penggambaran tentang keadaan manusia. Naam, ketika mendapatkan nikmat musyrik, kemudian kufur dengan apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Maka, naam, silakan kalian hidup, nikmati kehidupan dunia ini, sungguh kalian akan mengetahui kelak balasan yang akan diterima. Naam. Apakah kami turunkan kepada mereka ilmu atau bukti tentang perbuatan mereka itu? Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian dia berucap dengan apa-apa yang dulu mereka sekutukan. Apabila kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, kami berikan, mereka bergembira. Cuman tatkala ditimpa musibah, diberi hal-hal yang menyakitkan disebabkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini sifat orang-orang musyrikin. Syahidnya di sini, ikhwan, bahwasanya mereka mengakui rububiyah Allah. Buktinya apa? Ketika tertimpa kemandorotan, mereka memelas, meminta hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada keraguan-raguan? Atau juga apakah pada wujudnya Allah, yaitu adanya Allah itu ada keraguan-raguan? Tidak ada yang ragu sama sekali. Fatiris samawati wal ard, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua maulud, yaitu anak yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis yang masyhur dalam Sahihain. Wala yuqal, dan alal fitrah maksudnya di sini, ya ikhwan, na'am, pendapat yang paling kuat, al maksud bil fitrah huna al islam ala sahih. Yang dimaksud dengan alal fitrah, semua anak dilahirkan di atas fitrah, maksudnya di atas Islam, menurut pendapat yang sahih. Kama rajjahu syekhul Islam, sebagaimana dirajakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Rasail beliau jilid 2 halaman 317. Wa huwa qawlu 'ammatis salaf wa jumhuril muhaddithin. Dan ini merupakan pendapat keumuman para salaf dan jumhur ahli hadis. menunjukkan adanya khilaf, ikhwan. Adanya khilaf yang lumayan kuat di kalangan para ulama, tapi yang rajih al-fitrah yang dimaksud apa? Al-Islam. Baik. Wala yuqal inna ma'nahu yuladu sadihan la ya'rifu tauhidan wala syirkan. Tidak dikatakan bahwasanya maknanya alal fitrah, di atas fitrah, maksudnya dia dilahirkan dalam keadaan polos, sadihan, sadijan apa? Yuladu sadijan, dilahirkan dalam keadaan polos, maksudnya apa? Belum ada apa-apa sama sekali, polos, kosong. La ya'rifu tauhidan wala syirka, tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui syirik. Kama qala ba'duhum lima talauna. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan, berdasarkan apa-apa yang mereka bacakan kepada kami. Kama qala ba'duhum lamma talauna. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan tatkala kami membacakan na'am dalil-dalil tadi. Naam. Wala yuqal inna ma'nahu yuladu sadijan la ya'rifu tauhidan wala syirkan kama qala ba'duhum lima talauna. Berarti menunjukkan sebagian orang ada yang meyakini itu, ya kawan. Alal fitrah maksudnya polos, enggak tahu apa-apa. Nah, dikatakan oleh sebagian orang tatkala Imam Ibn Abil Iz membacakan hadis tersebut. Wa li qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma yarwi an rabbihi azza wa jal. Khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, menunjukkan ini hadis qudsi. Naam. Khalaqtu 'ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, yaitu di atas tauhid, lurus fitrahnya. Fajtalathumus syayatin. Kemudian syaitan, naam, berusaha untuk menyimpangkan mereka dari kelurusan tersebut sehingga terjatuh dalam kesyirikan. Hadis dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Kalau tadi siapa? Hadis siapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa fil hadits al-mutaqaddim ma yadullu ala dhalik. Dan pada hadits yang telah lewat, hal-hal yang menunjukkan atas hal tersebut, yaitu bahwasanya syaitanlah yang menyimpangkan manusia dari fitrah. Haitsu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tualah yang menjadikan anaknya tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, menunjukkan bahwasanya asal mereka di atas Islam. Kenapa? Walam yakul yusallimani. Orang tualah yang menjadikan Islam mereka. Enggak disebutkan dalam pilihan ikhwan. Tapi disebutkan nah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Berarti seandainya makna fitrah itu polos, enggak tahu apa-apa, berarti ya seharusnya ada kemungkinan apa? Fa abawahu yusallimanihi au yuhawwidanihi au yunassirani. Kedua orang tualah yang menjadikan dia muslim atau Yahudi atau Nasrani. Paham? Maka tatkala Nabi tidak mengatakan yusallimani, ini juga menguatkan bahwasanya makna fitrah memang adalah Islam. Terlebih lagi pada riwayat yang lain, wa fi riwayatin yuladu 'alal millah. Di atas mereka dilahirkan, bayi itu dilahirkan di atas agama, yaitu agama ini, yaitu Islam. Wa fi ukhra 'ala hadhil millah. Ini lebih tegas lagi, di atas agama ini. Naam, dan kedua riwayat ini ikhwan dalam Sahih Muslim. Yuladu 'alal millah dan yuladu 'ala hadhil millah, kedua-duanya dalam Sahih Muslim. Nah, ini diingat-ingat makna hadis Abi Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Naam. Barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.